ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beri salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang zakat, zakat binatang ternak yang telah kita ambil sebelumnya adalah zakat unta. Thanian zakatul baqar, zakat sapi. Wa amal baqaru fatajidu fiha zakatu bin nas wal ijma'. Adapun sapi, zakat diwajibkan di dalam sapi itu berdasarkan nas, teks syar'i dan ijma' ulama. Fafi sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yawmal qiyamati a'zama ma kanat asmana tantahuhu biqurunha wa ta'uhu biakhfafiha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, tidak ada pemilik unta, tidak juga pemilik sapi, tidak juga pemilik kambing yang tidak menunaikan zakatnya kecuali unta, sapi dan kambing itu nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan yang paling besar, a'zama makanat. Ya, sapi itu sangat besar sekali, atau kambing sangat besar, unta sangat besar, wa asmana, dan sangat gemuk. Tantahuhu biquruniha, dia ditanduk dengan tanduknya. Wata'uhu bi'akhfafiha, dan diinjak oleh kaki-kakinya. Jadi kalau seandainya dia tidak mengeluarkan zakat unta atau kambing atau sapinya, maka kambing, sapi dan unta itu akan datang nanti dalam keadaan yang besar dan gemuk, maka menanduknya dan menginjak-injak. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن. Dan telah sahih dari Muadz bin Jabal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muadz ke Yaman, amarahu an ya'khudha sadaqat al-baqar. Nabi menyuruh beliau untuk mengambil zakat sapi. Min kulli thalathina baqaratan tabi'an, wa min kulli arba'ina musinnah. Rawahu Ahmad dan Tirmidzi. Yani setiap 30 sapi dikeluarkan seekor sapi tabi'an. Yaitu yang sudah berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Wa min kulli arba'ina musinnah. Setiap 40 ekor sapi dikeluarkan 1 ekor sapi yang musinnah, yang sudah berumur 2 tahun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Jadi awal nisabnya adalah 30. Kalau unta berapa? 25. Di bawah dari itu dikeluarkan zakatnya berupa kambing. Mulai dari 5. 5 seekor kambing, 10 2 ekor kambing, 15 3, 20 4, 25 baru unta. Yaitu unta yang berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Yaitu namakan bintu labun. Baik. Fayajib fiha idza balagha 30 tabi'an aw tabi'ah. Maka wajib dikeluarkan apabila sapi berumur sebanyak 30 ekor, yakni baik yang jantan maupun yang betina dari tabi'. Qatamma likulli minhumas sanatun wa dakhala fis sanati tsaniyah. Dia umurnya sudah 1 tahun lengkap dan masuk ke kedua tahun. Sumia bidzalika li'annahu yattabi'u ummuhu fis sarh. Dinamakan begitu karena dia selalu mengikuti induknya juga. Tempat apa di mana dia berhenti atau istirahat atau ya tidur, di situ dia ikuti ibunya, induknya. Wala syai'a fi ma duna 30. Maka tidak apa-apa atau tidak dikeluarkan sama sekali jika kurang dari 30. Misalnya 29, enggak dikeluarkan. Berdasarkan hadis Mu'adz qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ba'athani ila al-Yaman an la akhudha min al-baqar shay'an hatta tabghura 30. Mu'adz mengatakan Rasulullah memerintahkan kepadaku ketika aku diutus ke Yaman untuk tidak mengambil dari sapi sama sekali sampai dia berjumlah 30 ekor. Fa idza balagha majmu'ul baqar 40, apabila sapinya berjumlah 40, wajib fiha baqaratu musinnah. Jadi kalau 30 1 35 1 39 1 40 musinnah. Kalau 30 sampai 49 tabi'an atau tabi'at, tabi'an atau tabi'ah. Yaitu musinnah wa hiya ma tamma laha sanatani. Itu yang berumur 2 tahun. Berdasarkan hadis Mu'ad, wa amarina Rasulullah in akhudha min kulli 30 min al-baqar tabi'an aw tabi'ah wa min kulli 40 musinnah. Rawahu al-Khamsah wa Sahawi bin Hibban wal Hakim. Berdasarkan hadis Mu'ad, Rasulullah memerintahkanku, katanya, untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi satu ekor tabi'an atau tabi'ah. Ya, ini berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Wa min kulli 40 musinnah. Dari setiap 40 dikeluarkan adalah musinnah. Hadis riwayat ada 5 orang perawi hadis kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Fa idza zada majmu'ul baqar 'ala al-40 wajaba fi kulli 30 minha tabi'un wa min kulli 40 musinnah. Kalau lebih dari 40 maka setiap 30 tabi'. Setiap 40 musinnah. Berarti kalau seandainya 80 maka dikeluarkan 2 ekor musinnah. Ya. Kalau seandainya 110 maka dikeluarkan 2 ekor musinnah, 1 ekor tabi' atau tabi'ah. Wal musinnatu hiya allati qad sarat thaniyah sumiyat musinna li ziyadati sinniha wa hiya laha thaniyah. Musinnah itu yaitu yang sudah tumbuh gigi duanya, gigi gandanya, dinamakan demikian karena bertambah giginya, ya, sehingga dikatakan kepadanya thaniyah. Baik, untuk sapi sangat mudah. Kalau kerbau gimana? Orang di kampung ya, kerbaunya lepas saja. Sekali lepas cuma 2, pulang-pulangnya sudah 30-40. Itu wajib zakat enggak? Wajib zakat tuh. Itu yang masyiah, yaitu yang makan sendiri. Baik. Yang ketiga, zakatu al-ghanam. Zakat kambing. Al-aslu fi wujubi zakati fil ghanam as-sunnah wal ijma'. Hukum asal atau dasar asal, dasarnya dalam kewajiban zakat ini di dalam zakat kambing adalah sunnah dan ijma'. Wa fi sahih an Anas anna Abu Bakr kataba lahu hadhi fariidatus shadaqati allati farada Rasulullah SAW alaihi wasallam 'ala al-muslimin wa allati amara Allah biha rasulahu ila an qala wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha in kana 40 ila 20 wa 100 syatun. Dari Anas Malik dia meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar menuliskan kepada Anas. Apa tulisannya? Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin dan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Sampai dia mengatakan di dalam zakat kambing fisaimatiha ya in kanat 40 ila 20 wa 100 syatun, dari 40 sampai 120 satu ekor kambing. Fa idza balagha majmu'ul ghanam 40 dha'nan kanat aw ma'izzan atau ma'izan. Apabila kambing sudah berjumlah 40, apakah domba atau dia kambing biasa, kambing Jawa istilah orang, fa fiha syatun wahidah, maka dalam 40 itu satu ekor kambing dikeluarkan. Wa fi jad'u da'nin aw thaniyu ma'izin. Yang dikeluarkan itu adalah jad'u da'nin atau thaniyatu ma'izin. Ya, berdasarkan hadis Wa'id bin Ghaflah qala atana musaddiqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala umirna an na'khudha jaz'ata min ad-dha'n wa thaniyata min al-ma'iz wa jaz'u ad-dha'n ma tamma law 6 ashhur wa thaniyatu al-ma'iz ma tamma law sana. Kata Su'ayb bin Ghafalah, datang kepada kami petugas zakat Rasulullah. Dia mengatakan kami diperintahkan untuk mengambil jaz'a minan da'an. Jaz'a itu 6 bulan domba nih. Ya, domba. Wa thaniyah min al-ma'iz, dan thaniyah dari kambing, kambing kacang. Wa jaz'a ad-da'an, yaitu umurnya yang 6 bulan. Wa thaniyatul ma'iz, yaitu yang sudah sempurna 1 tahun. Jadi sebenarnya untuk korban begitu juga. Ya, korban boleh domba yang berumur 6 bulan. Tapi kalau kambing harus berumur 1 tahun. Wala zakata fil ghanami idza naqasa 'adaduha 'an 40. Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat apabila jumlah kambing itu kurang dari 40. Li hadits Abi Bakar dalam fi sahih wa fihi fa idza kanat sa'imatur rajuli, apabila binatang ternak seseorang naqisatan min 40 syatan wahidatan fala syai'a fiha illa an yasha'a rabbuha. Kalau kurang 1 ekor kambing, maka tidak apa-apa baginya, yakni tidak dikeluarkan zakatnya kecuali tuannya suka ingin berzakat. Boleh, tapi tidak diwajibkan. Fa idza balagha majmu'ul ghanam 121, apabila kambing itu berjumlah 121, fawajaba fiha syatani, wajib di dalamnya 2 ekor kambing. Berdasarkan hadis Abu Bakar yang telah berlalu, fa idza zadat ala 20 wa 100 fa fiha syatani. Kata Abu Bakar, apabila lebih dari 120 maka dikeluarkan 2 ekor kambing. Fa idza balagat 201 wajaba fiha 3 syiah. Jadi 121 sampai 200 itu dikeluarkan 2 ekor. 201 maka dikeluarkan 3 ekor. Berdasarkan hadis Abu Bakar lagi, fa idza zada ala 200 fa fiha 3 syiah. Apabila lebih dari 200 maka di dalamnya ada 3 ekor kambing. Thumma tastaqirru al-fariidhatu fiha ba'da hadha al-miqdar fa yataqarraru fi kulli 100 syatun. Kemudian kewajiban ini stabil dalam masalah tadi ukurannya, yaitu setiap 40 sampai 120 satu ekor. Kemudian 121 sampai 200 dua ekor. Kemudian 201 seterusnya 3 ekor. Lalu setiap 100 satu ekor. Ya, setiap 100 ekor. Fafi arba mi'atin wa arba'u fafi arba'ati mi'ati arba'u syiah. Nah, jadi berarti dihitungnya diurainya setiap 100. 121 sampai 200 menjadi 2. 201 sampai 300 3. Kalau 300 3. 400 4. 505, dan begitu seterusnya. Baik, kalau seandainya dia punya 250, 3, lebih dari 201, 3. Baik, kalau dia punya 303, 4. Hah? 4, enggak. Jadi kalau kita lihat dari 201, 200-nya 2. 201 sampai 300 3. 301 sampai 400 4. 401 sampai 505. Baik. Wa fi 400 arba usyatin wa fi 500 khams usyatin wa fi 600 6 usyatin. Ya. Situ syiah wahakada. Dalam 400 4 ekor kambing, 505, 606, dan begitu seterusnya. Wa fi kitab as-sadaqati alladhi 'amila biha Abu Bakar radhiyallahu anhu hatta mata wa Umar hatta tufiya radhiyallahu anhu. Dalam kitab sedekah atau kitab zakat yang dilaksanakan oleh Umar, oleh Abu Bakar, ya, sampai belum meninggal dunia, dan Umar sampai Umar meninggal dunia. Fihi dalamnya, wa fil ghanami min 40 syatan syatun ila 20 wa 100. Dalam apa namanya ketetapan, ya, oleh Abu Bakar, dia tulis di situ kambing 40 ekor sampai 120 satu ekor kambing. فَإِذَا زَادَتْ شَاتٌ, apabila bertambah satu ekor, فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ, apabila 121 maka ada ekor kambing sampai dia 200 ekor. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةٌ, apabila lebih dari satu ekor, فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلُثُ مِئَتٍ, lebih satu ekor, ya, tahunya besok mau keluarkan zakat, sekarang lahir satu ekor menjadi 301, ya, atau 201, maka 3 ekor. Fa idza zadat ba'd, apabila bertambah setelah itu, falaysa fiha syai hatta tablugha 400. Berarti keliru kita tadi, sampai 300. Kalau seandainya berlebih dari 300 maka tidak ada penambahan sampai 400. Fa idza kathura ghanam kathuratil ghanam fa fi kulli mi'atin syatun. Kalau seandainya kambing ini banyak ribuan, maka dikelompokkanlah per 100. Setiap 100 satu ekor. Rawahu khamsa illat Nasa'i. 5 orang perawi hadis kecuali Nasa'i. Baik, jadi pecahannya hanya dari 201 sampai 300. Di atas dari 300 dibulatkan. 400, 500, 600. Berarti kalau begitu 304 berapa dikeluarkan? 3. Ya. 399. 3. Sampai 400 baru 4. Baik. Wala tu'khadhu harimah wala ma'inah ma'ibah wala tajri wala tujzi fil udhiyah illa idza kana kullu ghanam kadzalik. Tidak boleh diambil jenis kambing yang akan dibayar menjadi zakat, kambing yang tua sudah gaib kambing sudah abkir. Subhanallah, sudah abkir. Ya, sudah abkir. Karena kalau seandainya dikasih ke orang miskin, enggak punya anak leh. Tidak ada produktif. Ini menunjukkan zakat itu juga harus meningkatkan ekonomi miskin. Ya. Wala ma'ibah. Tidak boleh juga yang punya aib. La tujzi fil udhiyah. Yang tidak sah di dalam udhiyah. Apa syarat aib yang membatalkan korban apa? Cacatnya apa? Butuh sebalah, jelek, patah kaki, tengkak, nampak tengkaknya, tekak gunju-gunjuan. Yang ketiga? Oh, enggak. Nah. Kurui. Nampak tulangnya. Yang kampe? Sakit. Memenuang ya kan? Surah makan dan akan. Ya. Damamnya kan korena. Nah, itu enggak boleh dikasih. Di korban enggak boleh. Nah, berarti enggak ada produktifnya. Baik. Illa idza kanat kullu al-ghanam kadzalik. Kecuali memang seluruh kambingnya kambir abkir seluruhnya. Ya, sudah tua semuanya. Nah. Tapi kalau seandainya ada yang gadi, ada yang ranca, ada yang anu, gitu kan? Ada yang baru cik punya anak, ada dua anak. Ada lagi hanya yang tua. Itu tak boleh. Sebagaimana dia juga tidak boleh mengasih yang paling bagus, yang diambil yang paling renca. Nanti akan kita jelaskan ya. Wala tu'khadhul haminu wala rubbi allati turabbi waladaha. Tidak boleh diambil yang baisi, yang sedang hamil. Jadi aku gak kuat, aku baisi, aku selalu jadi zakat. Tidak. Tidak juga yang mengasuh anak. Kalau dikasuh anak itu bawa pisah anak jangan jinduk. Ya. Wala turu qatul fahm, ay allati taraqaha al fahm. Karena tahmilu ghaliban, tidak juga yang baru diadu. Ya, baru diadu dek jantan. Seolah boleh jadi baisi. Pada umumnya apabila sudah dipatok oleh oleh jantannya, biasanya baisi, gitu. Li hadis Abi Bakar fi sahih, berdasarkan hadis Abi Bakar dalam sahih, qala wala yukhraj fi sadaqati harimah, tidak boleh dikeluarkan dari sedekah itu, ya diambil untuk sedekah itu adalah yang sudah tua. Wala dhatu awarin, tidak juga yang celek, wala tais illa ma syaa al musaddiq. Wa qala ta'ala wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun. Qala ta'ala walakin min wasati amwalikum fa inna Allah la yas'alukum khayrahu wa lam ya'murukum bi syarrihi. Tidak juga yang tais. Apa arti tais ini? Tais itu adalah kambing jantan yang sudah berumur 1 tahun. Jadi gak boleh juga kambing jantan dikasih. Berarti betul-betul yang produktif ya. Ya. Jadi zakat itu zakat produktif. Bagaimana diberikan kepada orang miskin menjadi produktif. Ya. Illa ma syaa al-musaddiq. Ya, kecuali apa yang diinginkan oleh musaddiq, yakni dia pilih yang dia sengaja memilihkan yang bagus misalkan, ya terserah. Tapi bagi petugas tidak boleh mengambil yang tadi. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walakin min wasati amwalikum," akan tapi harta yang menengah yang dikeluarkan itu ada harta yang menengah. Fa inna Allah lam yas'alkum khairahu, karena Allah tidak meminta kepada kalian yang terbaiknya. Wa lam ya'murukum bisyarrihi, dan tidak juga Allah memerintahkan kepada kalian yang terburuknya. Jadi keluarkan yang sedang. Wa la tu'khadh karimatun, tidak boleh diambil yang mulia. Wahiyan nafisah, yang berharga, yang paling rancak, yang paling mahal. Allati tata'allaq biha nafsu sahibiha, yang mana jiwa pemiliknya bergantung kainyo. Artinya apa? Sangat suka dengan dia. Iku yang peliharonyo rancak dia siang sejak dahulu. Tiba-tiba petugas zakat kok iko yang dia ambil aja. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh mengambil harta yang istimewa. Yang diistimewa menurut pemiliknya. Wala tu'khadh aqulah. Tidak juga diambil yang gemuk. Aqulah al-samina al-mu'idda lil akl. Yang untuk dimakan, yang disiapkan untuk dimakan, yang gemuk yang disiapkan untuk dimakan. Biasanya ada yang mengkebiri untuk gara-gara dagingnya. Ya. Au hiya katsiratul akl, atau dia adalah kambing yang banyak makan, rakus makan. Fatakunu saminatu bisa bidzalik. Ya, sehingga kambingnya menjadi gemuk. Itu enggak boleh. Qala li Mu'adz, qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal lama ba'athahu ila al-Yaman, iyyakum wa qara'im amwalihim, muttafaqun alaih. Jauhilah oleh kalian harta-harta mereka yang berharga. Yang berharga menurut mereka, yang mereka sukai, itu jauhi. Tidak boleh itu yang diambil. Karena kalau kita ambil itu menyebabkan orang terzolimi. Ya. Wal ma'khudhu fi sadaqat al-'adl, yang diambil dari sedekat itu yang tengah-tengah. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, walakin min wasati amwalikum, akan tapi dari hartamu yang menengah, yang sedang, ya. وتؤخذ المريضة من الصاب كله مراض. diambil yang sakit dari nisab yang seluruhnya adalah sakit. Kalau ini sakit semuanya diambil sakit. Karena zakat wajibat lil musawah wa taklifuhu sahihata anil marad ijhafun bihi. Karena zakat ini ada unsur solidaritasnya. Ya. Jadi mengambil hewan yang sehat dari banyaknya hewan yang sakit itu adalah pemaksaan. Ya, maka enggak boleh. Kalau yang sakit itu ambil satu yang sakit. Wa tu'khadhu saghiratun min nisabin kullihi sigharun min al-ghanam khasatan. Diambil dari yang kecil atau diambil kambing yang kecil jika semuanya adalah kecil. Ya. Wa idza syaa'a sahibul mal an yukhrija afdala mimma wajaba alaihi fa huwa afdalu akthar ajra. Tapi kalau pemilik harta ini mau dia mengeluarkan harta yang terbaik. Ya, yang paling baik, yang melebihi dari yang diwajibkan kepadanya, maka itu lebih baik bagi dia, lebih banyak pahalanya untuk dia. Tapi kita kewajiban sebagai petugas hanya mengambil yang normal. Baik, kita azan dulu, nanti kita sambung. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفناء لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Wa in kana al-malu mukhtalitan min kibarin wa sigharin wa sihahin wa mu'ibatin aw dhukurin wa inathin ukhidhat untha sahiha kabira ala qadr qimati al-malayn fa yaqawwamu al-mal kibaran ويعرف ما يجب فيه حتى يقوم صغارا كذلك حتى يأخذوا بالقسط. Apabila harta itu bercampur antara yang ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, ada yang sehat, ada yang punya aib, cacat, ada yang jantan, ada yang betina, maka diambillah yang jenis betina yang sehat, yang besar, ditakar seukuran nilai 2 ekor. Jadi dibandingkan, diambil rata-ratanya. فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه. Yang hewan yang besar, kambing yang besar, dinilai sehingga berapa nilainya. ثم يقوم صغارا كذلك, yang kecil berapa. ثم يؤخذ بالقسط, lalu ambil yang rata-rata. Kalau seandainya yang besarnya nilainya 4 juta, yang kecil nilainya 2 juta misalkan, lalu berapa rata-rata yang diambil? Ya, nilai 3 juta, 4 tambah 2, 6 bagi 2, ya, berarti kita ambillah yang seukuran 3 juta, ya, jangan yang paling mahal, jangan pula yang paling rendah gitu, ya. Tapi yang sedang. وهكذا الأنواع الأخرى من سحاه ومعيب معيبات أو ذكور وإناث فلو كان قيمة المخرج أو مخرج من الزكاة فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كانت النصاب كبارا سحاها 20 فقيمته إذا كان صغارا مرادا 10 فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا أي ما يساوي 15. Dia katakan begitu jenis yang lain dari yang sehat, yang punya cacat, jantan, betina, kalau dikeluarkan yang nilainya apa, yang nilainya, nilai yang dikeluarkan dari zakat itu, apabila nisabnya yang besar, ini kelompok yang besar yang sehat, nilainya adalah 20, dan nilai yang kecil yang sakit nilai 10, maka diambil separuh di sini, ambil separuh di sininya, ini naikkan separuh, ini naik turunkan, berarti jatuhnya 15, maka diambillah dengan rata-rata 15. Baik, itu cara memilih kambing yang akan dipilih apabila bercampur ukurannya, ya, bercampur kondisinya. Wa min mabahith zakat al-mashiyah ma'rifatul hukm al-khultah fiha. Di antara pembahasan zakat binatang ternak ini adalah mengetahui hukum bercampur aduknya permasalahan di dalam hewan ini. Ya, bi ayyakuna majmu'atun mashiyah mukhtalita mushtaraka baina shakhsaini fa akthar. Kalau seandainya sekelompok hewan yang banyak ini dia bercampur aduk antara dua orang atau tiga atau lebih, yakni pemiliknya lebih dari dua orang, dua lebih dari satu orang, dua atau lebih. Fal khultatu naw'an, berserikatnya atau bercampurnya ada dua. Naw'ul awwal khultatul a'yan, khultatu a'yan. Yang pertama adalah dicampurnya benda itu sendiri. Kambing itu dicampur. Ya. Bi yakuna al-mal mushtarakan musha'an bainahuma lam yutamayyaz nasibu ahadihima 'an al-akhar. Ka yakuna li'ahdihima nisfu hadhihi al-mashya aw rubu'aha wa nahwiha. Yani bercampur aduknya kambing tanpa bisa dibedakan mana milik dia. Ya. Misalkan dia punya separuh atau seperempat gitu aja. Tapi enggak tahu mana yang punya dia itu mana. Itu namanya musya'. Ya. Ini bentuk serikatnya bersama. Ya, bercampurnya harta dia. Jenis yang kedua khultatu awsaf. Campurnya itu dengan sifat. Bayakuna nasibu kullin minhuma mutamayizan ma'rufan lakinnahuma mutajawirani. Yani campur dengan nilai kambing gitu ya. Tapi masing-masing mereka berbeda. Taruhlah misalkan ini adalah domba, ya ini adalah kambing. Ya, biri-biri, ini adalah kambing kacang. Nampak kepemilikannya berbeda, ya jenisnya berbeda, tapi dia sama-sama dikumpulkan di sebagai satu kambing. Wa kullu wahidin min al-khultataini tu'athir fi az-zakati ijaban wa isqatan wa taghlidan wa takhfifa. Masing-masing dari dua jenis bercampurnya tadi memberikan pengaruh di dalam zakat, baik dalam bentuk kewajibannya atau penggugurannya atau taghlidannya, yakni pembebanannya atau peringanannya. Fal khultatu bi naw'aihima tusayyirul malaini mukhtalataini kal mal wahid. Yakni bercampur berserikatnya dua orang tadi, bercampurnya mereka itu menjadikan harta itu menjadi harta satu, ya menjadi hartanya menjadi harta satu. Yang pertama kita tidak bisa membedakan mana kambing satu dengan kambing yang lain. Yang kedua bisa dibedakan, satu yang lainnya bisa dibedakan, tapi dari dua jenis itu harta kepemilikannya menjadi satu. Ya. Nah, bagaimana? Fatasiru malain mukhtalitaini kal malil wahid bisyurut. Harta dua harta yang bercampur tadi dia menjadi satu harta dengan syarat. Ya, dengan syarat. Ayyakunal majmu'u nisaban fa in naqasa 'an an-nisab lam yajid fihi syai'. Yang pertama, semua dikumpulkan tadi kambingnya, taruhlah kambing, semua kambingnya ini sudah sampai nisabnya. Apabila dia kurang dari nisab, maka tidak dikeluarkan zakat sama sekali. Jadi kambing kita berkumpul si A dan si B, dia punya berteranak bersama-sama. Ya, ayo kita berkongsi membuat berteranak kambing. Akhirnya kambingnya di bawah dari 40, ya tidak dikeluarkan. ya, mungkin dia 75%, yang satu 25%. Wal maksud an yablughal majmu' an-nisab walau kana min kulli wahidin naqisan 'anil nisab. Yang dimaksud di sini adalah semua kumpulan itu harus sampai nisabnya baru dikeluarkan zakat. Tidak dilihat kepada individu-individu. Taruhlah misalkan ada empat orang berserikat dia. Masing-masing punya 10, 10, 10, 10, 10. Sudah wajib tidak keluarkan zakatnya? Wajib, karena sudah 40. Tidak melihat kepada individu. Kalau individu sudah pasti dia satu, gitu. Tidak sampai nisabnya, tapi dilihat kepada majmuanya, totalnya. Kalau totalnya sampai nisabnya, dikeluarkan zakatnya. Ya, walau kana ma fi kulli wahidin naqisan anin nisab. Walaupun masing-masingnya tidak sampai nisabnya, tapi yang menjadi ukuran adalah semuanya. Ya. Total semua. Syarat yang kedua, ayyakunal khaliitani min ahli wujubiz zakah. Syarat yang kedua, harta itu bisa jadikan menjadi harta, jadi satu harta. Orang yang mencampurkan atau ikut serta berkongsi di dalam hartanya ini, di dalam ternaknya ini, adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau seandainya salah seorangnya bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat, seperti orang kafir, maka lam tu'assirul khaltah wa sara li kulli qismin hukmuhu. Maka bercampurnya ini tidak mempengaruhi. Maka kembali masing-masing bagian dihitung. Ya, ini orang kafir berapa punya? Taruhlah misalkan 20-20 menjadi 40 ya. Kalau sama-sama muslim keluarkan zakatnya. Tapi ketika misalkan yang satu kafir dan satu muslim, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Yang dihitung hanya yang punya muslim. Berapa saham dia? Yang ketiga, an yashtarikal malani mukhtalitani fil marah wa huwa al mabit wal ma'wa. Hendaklah harta tersebut satu kandangnya. Jadi bukan misalkan waktu mengabalo basatunya, tapi ketika babalik bapulangnya bapisah. Ah, tidak. Ya, itu tidak bisa dihitung menjadi satu kambing. Satu harta. Jadi mengembalanya sama, ya, masuk kandangnya sama. Maka itu bisa dihitung menjadi satu harta. Wa ishtarika fil mar fi masrah wa huwa al makan alladhi tajtami' fihi li tadhhab al mar'a. Ya. Sama tempat dia mengembala, sama tempat dia berteduh, ya. Wa ishtarika fil malh fi mahlab wa huwa mawd al halb. Falau huliba ahadu sharikaini mashiyatahu fi makanin wa halaba al akhar idha فلو حلب أحد الشريكين مشيته في مكان وحلب الآخر مشيته في مكان آخر لم تؤثر خلقه. Begitu juga sama-sama tempat perah, sama tempe kandangnya, sama tempe mengabalonya, sama tempe memerahnya. Kalau masing-masingnya merah yang si A ke tempe si ko, yang si lain ke tempe lain, maka tidak bercampurnya harta tadi tidak memberikan pengaruh sama sekali menjadi harta satu. Kemudian yashtarika fil fuhal, بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل بل لابد أن يقترق فحل واحد. Pejantannya harus sama. Ya, jadi semuanya memiliki, kalau seandainya masing-masingnya punya pejantan, ya, yang si A pejantan khusus, ini si B pejantan itu tidak bisa, tidak mempengaruhi bercampurnya harta. Tapi harus sama pejantan. Jadi harus sama tempat kandangnya, tempat makannya, tempat di perahnya, dan pejantannya harus sama. Wa ayyusyrika fi mar'a bi ayyara majmu'atan masya fi makan wahid fa in ikhtalafa mar'a faru'a nasibu ahadima fi makan ghair makan alladhi yura fiha khaliituhu lam tu'athir khultah. Baik, masrah pertama tadi adalah tempat berkumpulnya kambing sebelum dibawa ke tempat mengembala. Kemudian yang kelima tadi adalah tempat mengembalanya harus sama. Jadi kandangnya sama, tampik bemainnya sama, tampik mengembalonya sama, tampik untuk memerahnya sama, pejantannya sama. Ya. Kalau seandainya berbeda, maka tidak diakui disatukannya harta tersebut. Fa idza tamat hadhihi syurut, apabila syarat-syarat ini terpenuhi, sar al malani al mukhtalatani kal mal wahid, maka harta tadi menjadi ya harta bersama, satu, jadi harta satu, seakan-akan pemiliknya hanya satu orang. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina almujtami'in khashyata as-sadaqati wa ma kana min khaliṭayn fa innahuma yataraja'a bainahuma bis-sawiyyah, rawi at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, hasan at-Tirmidzi. Kata Nabi, tidak boleh dikumpulkan yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan yang sudah terkumpul. Contoh ya, ada orang punya 40, keluar enggak zakatnya? Yang satu lagi dia punya 40, keluar enggak zakatnya? Yang satu lagi dia punya 40, keluar enggak zakatnya? Kalau dikumpulkan semuanya berapa dia keluar zakat? Satu. Dia keakalinya, konsilalah je. Akhirnya keluar cik. Atau ya, atau dia ini laba kongsi, kironyo berapa, kironyo kambiangnya 60, berapa keluarnya cik, kini kita bagi balik 30, diangku 30, diambil saja. Keluar zakat tak? Tak keluar zakat. Nah, itu maksudnya tadi menggabungkan yang terpisah, sampai puluh, sampai puluh, sampai puluh, seharusnya dikeluar cik-cik menjadi tiga ikuah, digabungannya menjadi cik ikuah. Ya? Atau yang sudah dijadikan harta satu tadi, penuh syaratnya tadi, ya, telah terpenuhi syarat menjadi harta satu, lalu dicari, keluar zakat maknya ya kan. Kalau gitu wak bagi jelah aja. Ambo titip dulu sinan ya kan. Ambo titip sinan dua 10 20 ekor, disko 20 ekor. Ya. Nah, itu tidak boleh. Khasyatas sadaqah, karena khawatir dikeluarkan sedekah. Enggak boleh itu. Wa ma kana min khaliṭaini, kalau seandainya harta itu yang dicampur, fa innahuma yataraja'a bainahuma bisawiyyah, maka pembagiannya sama-sama. Ya. Jadi dibagi nilainya sama. Kalau seandainya misalkan ada dua orang nih, lalu kan dikeluarkannya hanya satu. Misalkan 40 ekor. Maka dibagilah mereka berapa yang seharusnya mereka mengeluarkannya. Baik, falau kana al-insan syatun fa in kana lil-insan syatun wa li-akhar 39. Jika sana seorang punya seekor kambing yang lain mempunyai 39, au kana li-arba'ina rajulan 40 syatan, atau 40 orang 40 kambing, likulli wahidin syatun, masing-masing satu ekor kambing, washtaraka haulan kamilan, mereka bersekutu satu tahun penuh, jadi kongsi gitu kok aja kan ya, kita sepakat si fulan yang memelihara kambing apa sampai 10 orang tu letaknya kambing di situ. Oke, okay, satu tahun lamanya. Ishtaraka haulan kamilan, sudah berserikat satu tahun penuh. Ma'a tawafur syurutul lati dzakarna. Terpenuhi syarat yang tadi. Sama-sama tampe lalu ya, sama-sama tampe bermain, sama-sama tampe makan, sama-sama tampe diperah sama pejantannya. Ya, fa'alaihim syatun wahidatun ala hasab milkihim, maka dikeluarkanlah seekor kambing yang dikeluarkan zakat lalu dihitung sesuai dengan kadar pemilikan mereka. Ya, jadi satu ekor kambing dikeluarkan, tapi yang satu ekor ini mereka bersyarikat di dalamnya berapa? 40, sesuai dengan sahamnya ya, dibagi kewajibannya tadi. Famitsalul awal yakunu ala sahibi syati rubu' 10 syatin wa ala sahibi 39 baqiyah. Ya. Maka bagi satu ekor, orang yang memiliki satu ekor kambing, dia rubu' usyur, seperempat dari 10 berapa? 2,5 ya, yang sisanya adalah dari yang punya 39. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, masing-masing mereka ala kulli wahid min 40 rubu' usyur asyah, ya, masing-masingnya mendapatkan rubu' usyur atau senilai 2,5%. Ya. Falau kana li 320 li kulli wahidin 40 fa'ala jami' syatun wahidatun 3. Kalau seandainya bagi 320 maka masing-masing, bagi masing-masing ada 40. Ya. 40 berarti 8 orang berarti ya, fa'alal jami', maka masing-masing mereka syatun wahidatun atsalatsan, maka masing-masing itu adalah seekor kambing yang dibagi 3. Gimana nih, law kana li 320 walau kana li 3, maaf, kalau seandainya 3 orang dia memiliki 120 ekor, 3 orang berarti masing-masing memiliki 40 ya, fa'alal jami', maka masing-masing mereka untuk kemana, mereka semua mengeluarkan satu ekor kan gitu ya, maka satu ekor itu dibagi 3 kewajibannya, dibagi 3 karena masing-masing kan 3 orang nih, 40 40 40, ya, dikeluarkan satu ekor. Siapa yang bertanggung jawab satu ekor itu? Bertiga. Yang 3 ini dibagi berapa? Dibagi kewajibannya ya 30. Kalau seandainya tadi kan dikeluarkan bukan uang dikeluarkan, tapi dikeluarkan berupa hewan itu sendiri, kambing. Taruhlah kambing seekor itu adalah 1.200.000, ya sudah, masing-masing membayar 400 ya, untuk mengeluarkan seekor kambing yang dikeluarkan. وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيته، sebagaimana percampuran tadi memberikan pengaruh sebagaimana yang telah kita lihat. Fakadzalika tafriqu yu'athiru 'inda Imam Ahmad. Begitu juga untuk memisahkan, itu juga memberikan pengaruh. Fa in kana sa'imatu rajul mutafarriqah. Jika seandainya seorang laki-laki punya kambing yang terpisah, kullu qismin minha yab'udu 'an akhar fauqa masafatil qasr. Masing-masing dari kelompok dari hartanya berjarak melebihi dari qasr. Di padang nyo punyo 30 ekor. Di bukit tinggi nyo punyo 30 ekor. Adalah kandangnya. Yang cek lain di Payakumbuh punyo 30 ekor. Ya, itu kan terpisah-pisah tuh. Maka juga dia memberikan pengaruh. Sara likulli minhumah hukmuhu. Masing-masing hukumnya sendiri. Yang di padang dihitung nisabnya, yang di bukit tinggi terhitung sendiri, yang di Payakumbuh terhitung sendiri, walaupun yang punya satu orang. Ya. Baik. Wala tu'alliq lahu bil akhar. Maka yang satu ini tidak boleh digabungkan kepada yang lain. Fa in kana nisaban, kalau seandainya sampai nisabnya, wajibat fi zakat, dikeluarkan zakatnya. Wa in naqasa an nisab fala syai' alaih, kalau seandainya tidak sampai nisab, tidak dikeluarkan apa-apa. Yang di padang baru 239 enggak keluarkan. Yang di bukit tinggi 41. Ya, yang di Payakumbuh 120 misalkan. Sudah masing-masing hitungnya, ya, tidak dikumpulkan. Fala yadhammu kullu qismin ila al-akhar, hadha qawlu Imam Ahmad. Ini perkataan Imam Ahmad, tidak bisa digabungkan satu sama lainnya. Wa qala jumhur ulama bi adami ta'thir al-firqa furqati fi mali syakhs al-wahid. Mayoritas ulama berpendapat tidak memberikan pengaruh perbedaan itu dalam harta seorang. Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan pengaruh. Kalau mayoritas ulama mengatakan tidak mempengaruhi. Di masa dilataan, kalau inyo yang punyo, dihitung seluruhnya. Ya. Fayadhummu ba'duhu ila ba'din fil hukum. Maka satu sama lainnya digabungkan menjadi di dalam menentukan hukumnya. Walau kana mutafarriqan, walaupun dia berbeda. Wa hadha huwa ar-rajih wallahu a'lam. Ini menurut Imam menurut Syekh Shalih Fauzan, ini yang rajih. Yani selagi pemiliknya satu, walaupun letaknya berbeda jauh, maka digabungkan. Ya, yang di sini 39, di sini 41. Berarti sudah wajib keluarkan zakatnya, digabungkan, sudah menjadi 80. Oh, di sini 120, sudah menjadi 200. Berapa keluarkannya? Dikeluarkan 2. Ya. Baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ada di antara kita yang punya usaha kambing, ya, sehingga dia bisa mempraktikkan mengeluarkan zakatnya. Enak. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tidak. Zakatnya di perdagangan. Ya. Kalau kambing yang sekarang ini, kambing enggak lepas, kambing dia makan, maka kalau begitu dikeluarkan zakat perdagangannya, bukan zakat kambingnya. Iya. Taib, ada yang lain yang mau bertanya? Kenapa antum tidak sebutkan? Kenapa firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Baik, kita yang diwanti-wanti oleh Rasulullah adalah tidak bolehnya petugas mengambil harta wajib zakat, harta yang dia sukai. Ini yang enggak boleh. Ambillah yang tengah-tengah. Namun bagi orang yang mengeluarkan, sebaiknya dia keluar yang terbaik. Dia mendapatkan pahala yang banyak. Itu sudah kita sebutkan tadi. Ya, jika dia keluarkan yang paling gemuk dan yang lainnya, itu bagus. Nah, yang kedua yang kita lihat ini kesimpulan ya. Kita perhatikan bahwa zakat itu hendaklah kita memberikan zakat yang bisa berproduktif di orang miskin. Ya. Yang tadi kita lihat yang betina, enggak boleh yang jantan kita kasih. Kemudian juga kita melihat bahwasannya tidak boleh kita tukar dengan uang. Kambing ya kambing kita keluarkan. Unta kemarin kalau tidak ada mitu labun, ya apa yang dikeluarkan? Dzukur makhat. Kalau tidak ada bintu makhat, maka mitu labun kan kita kan? Bukan dzukur labun. Kalau tidak ada unta betina, anak unta betina yang umur 1 tahun, maka boleh dikeluarkan anak unta jantan yang berumur 2 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh dengan ganti dengan uang. Yang pertama kalau kita lihat mengeluarkan zakat itu sederhana. Apa maksud sederhana? Tidak ada taklif. Boleh jadi dia enggak punya uang. Uang cash. Sudah apa yang ada yang dia miliki. Begitu juga ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Apa yang kita makan itu yang kita giat. Nah, gitu. Ya. Barang yang ada akulah yang kita keluarkan. Makanya orang yang memiliki melebihi dari kebutuhan 1 hari itulah yang dia mengeluarkan wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi kemudian yang kedua yang kita sebutkan tadi adalah zakat produktif. Seekor kambing, seekor unta dikasihkan ke orang miskin. Lalu dia pelihara, dia pelihara, dia pelihara. Mungkin boleh jadi nanti datang beranak anunya, sudah dapat juga sekian, berkembang dia. Nah, di sini juga kita bisa memberikan zakat itu, jangan kasih zakat kalau zakat harta, jangan kasih zakat itu dengan nilai 10.000, 20.000, ya, 100.000. Kasihlah yang ia memberikan manfaat. Berapa? Kalau seandainya 1 juta, 2 juta, yaitu yang akan meringankan dia kebutuhan dia. Ya, atau kita kasih dia modal. Ya, apabila dia ada orang fakir dan miskin, ya. Sehingga miskinnya berkurang. Tapi kalau ngasih sedikit-sedikit, berarti itu namanya memelihara miskin. Tapi kalau kita kasih dengan bentuk modal 1 tahun hidup kita kasih dia, kemudian dia olah, itu namanya mengurangi kemiskinan. Ya. Ya kan sebenarnya apa di sini? Kalau kita lihat itu membebankan kepada orang yang punya. Tapi kalau orang punya ngasih boleh. Ya. Jadi jangan membebankan nyulah bausau, nyu berharap nyu punya anak kok. Ya, awak minta yang itu. Sakit hati ya. Ya. Untuk nisab zakat mal, mana yang lebih utama, nisab emas atau nisab perak, mana yang sebaiknya dipakai? Kata ulama, nisab nilai dua nilai tukar yang menguntungkan orang miskin. Nilai tukar itu perak dan emas. Kalau perak 595 gram. Kalau emas 95 gram. Kalau diuangkan, satu perak kemarin saya tanya, tadi pagi saya tanya kepada tukang emas, perak itu nilainya 112.000. Kalikan 595 dapatnya 7.140.000. Ya, 7.140.000 sudah sampai nisabnya. Kalau emas, berapa nilai emas sekarang? 1 gram mungkin 9,5 kali ya. Taruhlah 9,5. Hah? Ah, untuk memudahkan 1 juta misalkan. Ya, kalau 1 juta berarti 85 juta. Nah, sekarang mana yang menguntungkan fakir miskin? 85 juta atau 7.140.000? Hah? Yang menguntungkan orang miskin adalah 7.140.000. Sebab 885 juta, 80 juta uangnya menganggui baru. Abilo kada keluarnya zakat. Abilo keluarkan zakatnya. Tapi kalau 7.140.000, ah sudah pasti dikeluarkan zakatnya ini, gitu kan? Walaupun nilainya tidak akan berbeda dengan emas karena sama-sama 2,5%. Namun dia sudah berbagi kepada fakir miskin. Jadi nisab yang paling baik itu adalah nisab perak. Ya, wallahu alam. Tidak mempengaruhi ya. Digabung ya. Jumhurnya itu Imam Ahmad. Jumhur dia melihat kepada asal harta. Dia tidak melihat kepada jarak. Dia melihat asal muasal harta dari satu orang. Ya. Nah, Imam Ahmad dia cuma membedakan antara jaraknya tadi. Bahwa jarak qasar. Jarak qasar itu berbeda. Ada ulama yang membatasi dengan angka, ada yang dikembalikan kepada urf. Kalau uruf misalkan padang panjang, ada uruf mengatakan ini sudah jauh Padang dengan Solo, ya, maka dia mengqasar. Ini uruf, uruf itu kebiasaan umum masyarakat, tidak individu. Nah, jadi jumhur dia melihat kepada asal hartanya, karena harta itu bersumber dari satu orang, maka al-mukhatab adalah kepada orang itu sendiri. Wallahu a'lam. Anda ingin bertanya, apakah zakat hewan ternak dan zakat mal dibayar sekali seumur hidup atau setiap mencapai haul atau dan nisabnya? Selama terpenuhi syarat kewajiban zakat, yaitu ada nisab, ada haul, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti tidak sekali seumur hidup, tapi setiap tahun yang dia sudah ada nisabnya berumur 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak mau mengeluarkan zakat, gampang, banyak bersedekah sehingga tidak disimpan, ya. Nah, maka tidak dikeluarkan zakatnya karena enggak ada yang dikeluarkan. Apa hukumnya aurat terbuka jika sengaja, tidak sengaja saat sholat, Ustaz? Wallahu alam, saya cari dulu apa fatwa ulama. Bagaimana menghitung zakat hasil padi? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, karena kita akan membahas tentang zakat al-hubub wa-thimar. Hubub yaitu biji-bijian. Dari Ibu Sri di Jawa Tengah, bagi wanita yang sholat tarawih sendirian di rumah, apa juga mendapatkan pahala sama dengan nilai sholat semalam suntuk seperti tarawih yang berjamaah bersama imam? Terima kasih. Enggak. Kalau ibu mau sholat di rumah, pengen dapat semalam suntuk, ya sholat semalam suntuk. Tapi kalau seandainya mau pengen dapat pahalanya semalam suntuk, tapi dia tidak beribadah semalam suntuk, sholat bersama imam. Ya, ini zahir dari hadis tersebut. Sholat imam, makmum imam, sholat sholat wanita lebih afdal di rumah. Dari sisi apa? Dari sisi dia lebih terjaga dalam fitnah. Ya, terjaga fitnah. Dia bisa beribadah banyak. Tapi kalau seandainya dia pengen mendapatkan ibadahnya nilai semalam suntuk, ya, maka sholat berjamaah di masjid, hindari hal-hal yang mendatangkan fitnah. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustaz, di luar tema, karena orang tuanya menyuruh berzikirlah kamu sebagaimana yang telah dilakukan sejak dahulu, sehingga anak tersebut melakukan yang disuruh orang tua. Apakah anak ini anak yang menegakkan sunnah sunnatullah karena dia menghargai orang tuanya? Baik, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya, perintah dari orang tua jika seandainya tidak sesuai dengan sunnah, tidak wajib dilaksanakan. Karena perintah yang sesuai sunnah itulah yang perlu kita tegakkan, ya, dalam rangka kita juga berbakti kepada orang tua kita. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih banyak pertanyaan yang lain, mudah-mudahan pada waktu yang lain bisa kita jawab. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.